Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah yang sudah hadir di Masjid Anida TPI dan juga pemirsa yang ada di rumahnya masing-masing, semoga pagi ini, hari ini Allah jadikan kita manusia yang paling bahagia. Ya Rabbal Alamin. Dan semoga juga harapan kita, ibadah yang baru saja kita laksanakan, ibadah sholat subuh kita, baik yang dilakukan dengan berjamaah atau mungkin pemirsa yang di rumah sedang sakit sehingga gak bisa berjamaah di masjid, semoga Allah terima amal ibadahnya dan Allah jaga ibadah-ibadah kita yang akan kita laksanakan, baik nanti siang, esok, lusa, minggu, bulan, tahun yang akan datang, dan senantiasa Allah limpahkan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, sungguh bahagia sekali pagi ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dan sehingga dengan nikmat itu kita masih memiliki kesempatan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita semakin baik dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hari ini kita kedatangan tamu jauh, saudara kita dari Kalimantan. Ini dari Kutai, kalau enggak salah ada 50 jamaah ya, Bu. Bu. Bu, bangun, udah bangun. Kita doakan semoga saudara kita yang jauh-jauh datang ke tempat ini dengan harapan menggapai ridho Allah dan menuntut ilmu, Allah berikan kemuliaan, keistimewaan kepada mereka semua dan juga kepada kita semua yang telah hadir di tempat ini. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa hari ini kita semua dapat salam dari Ustaz Yusuf Mansur. Semalam beliau SMS saya bahwa untuk Selasa dan Rabu beliau ada urusan di tempat lain. Kita doakan yang pastinya urusan beliau itu ada kaitannya untuk kemajuan dan perkembangan umat Islam di Indonesia khususnya. Kita doakan semua urusan Ustaz, segala keperluannya Allah mudahkan di awalnya, Allah sukseskan di akhirnya, dan Allah untungkan di tengahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meskipun Ustaz berhalangan untuk datang, tapi alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada guru yang mungkin sudah enggak asing lagi buat kita Indonesia, yakni Syekh Ali, yang sudah 2 episode sebelumnya menemani kita bersama-sama. Dan alhamdulillah menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan kita semua, umat Islam Indonesia, bisa mengkaji ilmu dari beliau. Dan insya Allah nanti pagi ini beliau akan menyampaikan amalan-amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau manfaat untuk kita semua dan ibadah kita semakin baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita serahkan langsung kepada Tuan Syekh untuk memberikan kepada kita ilmu dan amalan-amalan apa aja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la waliyus salihin. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma iftah 'alaina bi 'ilmil 'arifin wa arzuqna 'amalal mukhlishin wa taqabbal minna qabulal muttaqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa, Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari demi hari, setiap waktu, setiap saat selalu kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang membuka Al-Qur'an suratul Fatihah. Dari firman-Nya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap waktu, setiap saat selalu kita mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan nikmat Islam, iman, sihat wal afiat. Nikmat juga kekuatan dan kemampuan kita bisa bergerak untuk menuntut ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di tempat ini yang mulia yang penuh barakah insyaallah, atau pemirsa yang ada di rumah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah pertama pertemuan di sini memberikan 4 amalan. Tapi karena waktu itu tidak sempat, cuma menyampaikan baru satu saja, adalah menjaga salat 5 waktu. Dan kami mempunyai program insyaallah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagaimana bisa mengembangkan salat umat Islam agar kembali menjaga salat berjamaah khususnya di masjid. Karena sayang sekali masjidnya sangat sedih dan sangat menangis. Kalau dia punya mata, pasti kita melihat air matanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dan memberikan pahala besar bagi orang-orang yang membangun masjid, tapi bagi umatnya bagaimana kewajiban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memakmurkan masjid itu. Sayang sekali imamnya masyaallah luar biasa sudah datang duluan, dia maju dan masyaallah merapikan masjidnya, menyalakan lampunya, membersihkan, berazan, kemudian begitu dia maju salat, istawa'tadilu rapat-rapat safnya, ternyata tiang-tiang masjid lebih banyak dari jamaah. Wala hawla wala quwata illa billah. Oleh karena itu saya memberikan materi dan cara bagaimana untuk kita menjaga kebaikan dan salat. InsyaAllah selanjutnya sampai 4 amalan yang selalu Rasulullah SAW menjaga dan ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, baik Tuan Syekh, sebelum Tuan Syekh lanjutkan, kita saksikan dulu yang mau lewat berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, masih Anda masih bersama dengan kami di nikmatnya sedekah. Dan memang menjadi suatu yang menggelitik bagi kita semua bahwa begitulah fenomena masjid, musola yang ada di Indonesia. Lain halnya kalau kita sedang berada di Mekah atau di Madinah, belum waktunya masuk sholat, belum adzan, masjid sudah penuh. Tapi kalau di Indonesia, adzan sampai kencang, uratnya nyampe nongol, belum juga pada nongol. Apalagi namanya sholat subuh, kesian banget tuh merbuat masjid, udah mukul beduknya kencang banget, belum juga dia pada bangun. Udah dia adzan selesai, dia nunggu sampai iqomah, dia liatin, tengok belakang, belum juga ada yang nongol. Tengok lagi, belum juga ada yang datang. Akhirnya tuh merbuat masuk jadi imam. Dia baca Fatihah, dia juga yang amin kencang banget. Mudah-mudahan saja nanti disampaikan oleh Syekh Ali tentang bagaimana kita menjaga sholat dan kaifiat sholat akan memotivasi kita seluruh Indonesia khususnya untuk meramaikan masjid-masjid yang ada di wilayah masing-masing. Silakan Syekh. Pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita terjadi di negeri Palestina. Ada seorang anak muda membawa batu dan melemparkan bara Yahudi dan mengingatkan umat Yahudi akan terjadi perang besar akhir zaman dan umat Islam akan mengusir mereka dari Palestina dan akan dihabiskan oleh umat Islam. Dan itu ada sebenarnya satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Rasulullah SAW menyampaikan akhir zaman akan terjadi perang besar antara umat Yahud dan umat Islam. Sambil umat Yahud lari dari lapangan perang, tapi dikejar sama umat Islam. Sambil orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan batu, tapi Allah SWT memerintahkan pohon dan batu berbicara. Wahai orang Muslim, kesinilah ada orang Yahudi di belakangku, suruh bunuh dia. Tapi kata orang Yahudi kepada anak Palestina, kami umat Yahudi tahu itu. Bukan tidak tahu. Tapi mana umat Islam yang kita harus takuti? Yang kita harus khawatirkan? Kapan yang datang umat Islam yang benar-benar kita mulai bersiap untuk melawan mereka? Ada satu tanda. Dia bilang kalau kita menghadapi umat Islam, salat subuh mereka seperti salat Jumat. Salat subuhnya seperti salat Jumat. Bagaimana sekarang kita? Salat subuhnya bagaimana? Sayang sekali. Jadi bagaimana kita sama-sama sekarang melalui satu amalan yang saya memberikan itu dari empat macam itu, yang pertama salat, bagaimana kita senantiasa menjaga salat dan memakmurkan masjid sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa memakmurkan masjid dalam memakmurkan salat jamaah di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan sampai beliau saat sakratul maut mau meninggal dunia menyampaikan wasiatnya yang terakhir, as-salah. Artinya apa? Mengingatkan umatnya kembali jagalah salat. Bagaimana caranya agar kita sama-sama menjaga salat berjamaah, khususnya salat subuh? Saya minta sama para hadirin dan pemirsa di rumah, masing-masing harus berusaha dan berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai salat subuh besok, paling tidak minimal 2 orang atau maksimal 5 orang. Masing-masing kita sudah berusaha untuk membangun 2 orang, maksimum 5 orang. Kita telpon mereka, kita mengajak teman-teman ke masjid. Juga kalau masing-masing berorang membawa 2 orang saja, bisa dalam 1 minggu sudah membawa lebih dari 30 ribu orang yang bisa salat di masjid. Coba bayangkan. Jadi saya berharap dan sama-sama kita berusaha masing-masing membawa saudaranya, temannya, istrinya, anaknya, tetangga, bisa melalui SMS. Kalau kita masih malas salat subuh, ya kita minta sama teman atau sama ustaz atau sama siapa yang senantiasa salat subuh, tolong sebelum salat subuh telpon saya atau SMS saya, atau bisa datang kalau dia memang tetangga kita, bisa mengajak ke masjid. Agar kita sama-sama membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudaraan. Saudaraan di mana? Kita selalu mengajak kebaikan. Agar sebagaimana kita bersama-sama dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah menjadi sama-sama di surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ada seorang ulama senantiasa menjaga salat di masjid. Salah satunya guru saya di Madinah. Lebih dari 60 tahun tak pernah tinggalkan salat jamaah di masjid. Sampai tidak pernah tinggalkan takbirah pertama. Tiba-tiba malam hari dia sakit, tak bisa bergerak. Dengar azan subuh, nangis, memanggil anaknya, suruh bawa saya ke masjid. Ayah, kamu lagi sakit. Sudah ada alasan, sudah ada uzur. Orang yang sakit, yang tidak bisa jalan, yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali, sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW salat di rumah. Tapi kita sekarang sakit gigi, sakit gatal, sudah tidak mau ke masjid. Ada alasan katanya. Kata Rasul, kalau orang sakit, duduk di rumah. Bukan sakit yang seperti itu. Terus dibawa sama anaknya ke masjid. Begitu masuk dalam salat, imamnya mulai takbiratul ihram, dia ikut takbiratul ihram, meninggal dunia. Barang siapa yang memuliakan perintah Allah, barang siapa yang memuliakan perintah Rasulullah, barang siapa yang menjaga tauhidnya, menjaga keimanannya, menjaga akhlaknya, akan Allah memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Berharap husnul khatimah seperti ini, jagalah kemuliaan agar Allah menjaminkan husnul khatimah. Jangan khawatir, kalau kita selama menjaga salat itu akan Allah memberikan husnul khatimah. Yang kedua, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berzikir di mana saja berada. Jangan hanya kita orang-orang yang suka berzikir tapi kalau ada jamaah rame-rame, Tapi kalau sendiri sudah lupa. Jadi kalau sama Ustaz Arifin Irham mau ikut berzikir sama-sama. Tapi lagi sudah pulang ke rumah, lupa. Kalau lagi berjalanan tidak berzikir. Kita duduk bersama-sama berzikir, terus kita tinggalkan zikir bersama. Sikap kita, akhlak kita, muamalah kita bersama orang lain jauh-jauh dari kemuliaan zikir. Kenapa bisa begitu? Padahal zikir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Berzikir membuat hati tenang. Kalau mau sukses di dunia dan akhirat, jagalah zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di mana berada? Naik motor, naik mobil, naik bis, supir taksi, security. Di mana saja berada, lidahnya jangan berhentikan dengan zikir kepada Allah. Salah satu jalan yang termudah ke surga Allah, basahi lidah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir Al-Qur'an. Termasuk Al-Qur'an itu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana cara mudah menghafal Al-Qur'an? Di awalnya senantiasa menaji Al-Qur'an. Jangan lewat satu hari belum baca Al-Qur'an. Ada seorang saya ketemu di Madinah, di Masjid Nabawi dekat makam Nabi Muhammad SAW. Orang itu sudah lebih dari 55 tahun. Dia bilang sama saya betul-betul ingin dan berharap bisa menaji Al-Quran. Tapi dia buta huruf. Saya melihat keadaannya sangat susah. Kalau kita mau ajarkan dari nol, takut mengambil waktu yang lebih lama. Saya memberikan tahu, bisa mempelajari dari nol, tidak ada kesusahan untuk mempelajari Al-Quran. Tapi ada satu cara lagi, setiap selesai salat, minta tolong sama orang sebelahnya, habis salat membawa Al-Quran, tolong bacakan Al-Quran, saya orang buta huruf, tak bisa naji, tolong antum baca, kamu ikut dengar. Begitu dia sudah senantiasa, setiap habis salat, mengambil Al-Quran, terus kasih orang sebelah, minta tolong sama yang sebelahnya, dibacakan, dia ikut, karena yang membaca dan mendengar pahalanya sama. Dia sudah rutin, setiap saya datang kemari, melihat di masjid saya cari, oh, Masya Allah, ini sudah senantiasa. Karena dia tidak mencari alasan. Karena dia buta huruf, tidak bisa naji. Datang hari kiamat, ya Allah, saya tidak bisa naji karena buta huruf. Tidak ada alasan. Kalau tidak bisa naji, bisa mendengar. Bisa setel kaset, ikutlah. Kalau tidak bisa, ikut saja naji. Bersama kasetnya, atau bersama guru, atau bersama imam di kampung. Bagaimana saya betik? Jangan tinggalkan Al-Quran. Begitu orang itu, Masya Allah, senantiasa rutin menaji, mendengar Quran itu, selama 3 tahun, tidak pernah berhenti. Setiap selesai salat di Masjid Nabawi, dia membawa Al-Quran. Dibacakan sama orang sebelahnya. Apa yang terjadi? Di dalam satu hari bulan puasa, 3 tahun yang lalu, beliau membawa Al-Quran, kasih ke teman sebelahnya, dibacakan sambil melalui ayat yang ada sajadah. Yang membaca sujud, yang mendengar, yang buta huruf itu sujud, yang membaca sudah selesai dan bangun dari sujud, yang buta huruf meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, tabarakallah. Bulan puasa di Masjid Nabawi, dekat makam Nabi Muhammad SAW, mendengar Al-Quran dalam keadaan sujud, mau apa lagi? Mau apa lagi? Husnul khatimah seperti ini. Ini yang namanya innahu laquranun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Mulia dan memberikan kemuliaan. Jadi saya harap para jemaah sekalian, di mana saja berada, jangan berhenti lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi susah rezeki, lagi sakit, inat kepada Allah saja. Fadhkuruni adhkurkum, inatlah kepadaku, aku inat kepadamu. Akan Allah memberikan jalan keluar. Yang ketiga, satu amalan yang sangat mujarab, yang sangat yakin, menyembuhkan dari segala macam penyakit. Penyakit apa saja? Penyakit hati, penyakit jantung, penyakit badan, penyakit darah, penyakit apa saja penyakitnya, termasuk kesusahan rizki, diampuni dosanya, dijamin husnul khatimah, diselamatkan dari kematian mendadak, diselamatkan dari kematian buruk, dimurahkan rezekinya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kemurkaan Allah, diselamatkan dunia dan akhir, diberikan kebahagiaan, bertambah keselamatan dan bertambah kebahagiaan, adalah itu sedekah. Bagaimana sedekah? Saya selalu mengingatkan, setiap orang datang memohon doa karena ibunya lagi sakit, saya mendoakan, dan yang kedua saya suruh sedekah. Itu sudah mujarab dan yakin. Barang siapa yang tabi' dan niat, kita sering sebenarnya sedekah. Kita kadang-kadang lagi dalam perjalanan, apalagi kalau lampu merah, kita suka kasih orang-orang yang minta, yang sudah, apalagi yang kita lihat keadaannya susah, sudah tua, dia tak mampu kerja, kita kasih. Tapi tanpa niat. Padahal itu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau menghina kebaikanmu sekecil apapun. La tahqirana minal ma'rufi syai'in. Walaupun koin-koin itu yang kita berikan, jangan lupa niatnya sedekah. Saat kita memberikan sedekah itu, apapun besar atau kecil, jangan lupa berniat. Ya Allah, aku berniat dengan sedekah itu, sembuhkan saya dari penyakit. Sembuhkan ibu saya. Sembuhkan anak saya. Itu 100% mujarab. Tergantung keyakinan kita. Kalau mau coba-coba, tak berhasil. Tapi kalau yakin, sebesar keyakinan kita, 100% bisa jadi. Kata ulama, kalau mau melihat keajaiban kudratullah, keajaiban kekuasaan Allah, harus kita menibunnya keyakinan terhadap Allah 100%. Sahabat Rasulullah SAW, kalau berduduk bersama Rasul, sambil mereka bisa melihat surga dan matanya sendiri. Kenapa? Keyakinan. Rasul menanamkan keyakinan yang luar biasa. Begitu kita kalau saat berdoa, jangan bilang, ya saya banyak dosa. Kalau guru yang dari Madinah, Syekh Ali bisa diterima doanya. Kalau kita masih, siapa yang bilang begitu? Belum tentu. Mudah-mudahan kita sama-sama diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus saat berdoa dengan yakin Allah akan menerima. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keyakinan akan Allah menerima doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dan jemaah yang ada di Masjid An-Nida TPI, kita akan lanjutkan kembali kajian yang disampaikan oleh Syekh Ali. Luar biasa sekali, tapi tetap jangan kemana-mana, tetap di layar kaca Anda, di depan televisi Anda, dan jangan pindahkan channel, tetap di nikmatnya sedekah. Silakan. Tadi ketika kita sedang jeda iklan, saya dan Syekh sedikit bicara tentang masalah sedekah tadi. Bahwa memang tidak dilihat kecil atau besarnya menurut Syekh. Artinya bahwa ketika kita ada di sebuah jalan, taruhlah, kita sebut di lampu merah. Banyak kadang-kadang orang yang suka menghampiri mobil kita, dan kita suka memberikan. Mungkin begini Syekh, bagi kita yang di Jakarta, itu kadang-kadang untuk ngasih kita lihat kiri kanan dulu, ada petugas enggak? Takutnya didenda 300 ribu Syekh. Itu masalahnya. Nah terus ada enggak satu solusi dari Syekh itu, mana yang harus kita berikan dan mana yang enggak kita berikan, dan lalu dari yang kita berikan itu bisa menghasilkan yang bagaimana? Silakan Syekh. Iman kita menghadapi kadang-kadang akhir zaman ini, untuk melaksanakan ibadah itu sangat berat. Seperti orang yang memegang para api. Apinya bagaimana? Ada yang berani pegang bara apinya? Pasti panas. Tidak berani. Terlepas. Begitu saat kita melaksanakan satu sedekah, satu ibadah, karena ada langgaran atau larangan. Tapi apakah larangan itu sesuai larangan Islam atau tidak? Memang kita tidak ingin negeri Indonesia, khususnya Jakarta, tersebar dan banyak orang-orang yang minta di jalan. Kita tidak senang. Tapi kita bisa nilai orang. Orang-orang yang betul keadaannya kelihatan susah. Orangnya tua, orangnya sakit, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja. Kenapa kita tidak bisa bantu? Memang kalau umat Islam dari awalnya kerja bersama, orang kaya berduli sama orang miskin, pemerintah memperhatikan, dan orang miskin bertul dengan jujur dan ikhlas, kalau dia tidak butuh tidak minta, dari awalnya tidak akan menjadi penyakit seperti ini. Tapi karena sudah terlanjur, sudah terjadi begini, orang-orang yang kaya raya, mana harta-harta mereka? Kalau setiap orang memberikan zakat dan jarilannya benar tambatnya benar, menyiapkan zakatnya benar. Kita sekarang di mana kita taruh zakat? Di masjid. Terus masjidnya kewajibannya untuk membangun masjid. Ulama menjelaskan tidak boleh zakat untuk masjid. Bukan untuk bangun masjid zakatnya. Sedekah silahkan untuk masjid. Tapi zakat itu zakat mal khusus 8 orang. Miskin, fakir, yang banyak utang, yang lagi jihad fi sabilillah, yang al-amilin alaih, dan yang lain-lainnya. Jadi harus kita betul-betul memperhatikan. Dan juga seandainya saat kita memberikan sedekah, jangan senantiasa membiaskan mereka menerima terus ditinggal. Saya sering sebenarnya dalam perjalanan, apalagi anak-anak, saya membawa sini. Sebelum saya pasti apalagi dilihat orang Arab, sebelumnya dia lagu-lagu niani. Begitu lihat kita orang Arab, bagaimana? Tala'al badru alayna. Karena dia ini mukanya lain, ini bukan orang Indonesia. Terus saya, sebelum saya memberikan sini, kamu bisa ngaji enggak? Ayo coba baca Al-Fatihah. Kalau kamu baca, saya kasih 1,000. Sampai habis, saya kasih 5,000. Dia ngaji. Kasihan banyak anak-anak saya ketemukan, banyak tak bisa ngaji. Yang sudah 10 tahun, sudah 12 tahun. Kalau orang tuanya tidak berdulik pada mereka, kita harus kasih sayang kepada mereka. Anggap orang itu orang miskin. Anggap orang itu anak yatim. Kita kasih belajaran. Kita bisa ajak mereka pada dia senantiasa minta di jalan, kita bawa satu orang, kasih makan, kasih minum. Itu pahala yang benar-benar kita memberikan sesuatu keberdulian kepada umat Islam di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau untuk menjalankan hal-hal banyak kita punya kewajiban untuk menyelesaikan. Cuma kita selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh bala dan musibah dari negeri Indonesia, memberikan negeri Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang takwa, pemimpin yang amanat, yang selalu memenuhi hak Allah dan memenuhi hak rakyatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan kepada pemimpin Indonesia SBY, semoga insyaallah selalu memperhatikan umat Islam, memberikan berdulian, memperhatikan rakyatnya, khususnya anak-anak yang miskin dan yatim. Jadi sedekah itu, saya mohon sekali lagi, jangan lupa saat kita bersedekah, berharap petunjuk, berharap sukses, berharap sembuh dari segala macam penyakit, berharap dimudahkan hafal Al-Quran, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, dihapus oleh Allah dosanya, selamat dari kematian mendadak, selamat dari kematian yang buruk, selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sedekah. Saat kita sedekah, niat, ya Allah, saya punya anak sudah lama sakit, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar secepat mungkin, tergantung keyakinan kita. Dan kemudian masalah doa, sebenarnya sering pernah ada seorang datang ke rumah saya membawa foto mungkin calon istri, terus dia tunjukkan kepada saya, mohon Ustaz, ada yang panggil Ustaz, ada yang panggil Sheikh, ya biasa aja, kalau dipanggil Ba Ali, Tuan Ali, tak masalah. Jadi dia bawa foto, tolong lihatkan saya ini, bagaimana nasib saya dan jodoh saya ini ke depan. Ya ada kan, ada sebagian, ada kan? Banyak terjadi. Saya lihat, Masya Allah, memang dia cantik yang di dalam foto ini. Oh, saya bilang, saya lihat untuk ke depan ini cocok bagi saya. Oh, kaget dia. Ustaz, saya datang minta tolong sama antum. Masa bagi? Oh, itu yang saya lihat. Saya dah lihat buat antum apa-apa. Yang saya lihat buat saya. Memang dia percaya seperti ini. Itu yang dirusakkan oleh musuh-musuh Islam. Merusakkan kita punya kepercayaan terhadap orang yang mulia saja. Tak ada yang mulia di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia di sisi Allah, akramakum indallahi atqakum, orang yang bertakwa itu mulia. Saya yakin para jemaah yang hadir di sini dan pemirsa yang di rumah, di sisi Allah lebih mulia dari saya. Walaupun saya dari Madinah. Kenapa kita membanggakan karena saya dari Madinah lebih bersih dan suci? Belum tentu. Semoga kita sama-sama orang yang bertakwa. Jadi jangan kita orang yang punya mengkaitkan keyakinan kita terhadap seorang. Artinya kalau dia ada di masjid, kita makmurkan masjid rame-rame. Kalau dia tidak ada, kita di rumah. Berarti kita tidak ada apa-apa sama Allah. Tidak ada apa-apa sama Allah. Apalagi kita punya kepercayaan terhadap orang dukun. Kalau kita buka toko baru agar lancar dan sukses, tolong doakan para ustaz, para kiai, minta tolong didoakan. Tolong bawa ke toko biar keberkahan. Ya, tinggal ada luda-luda sekalian di tokonya biar lancar. Kenapa tidak bisa minta sama Allah? Allah itu apa? Bukan Tuhan kita. Bukan yang memberikan pertolongan. Bukan yang memberikan rezekinya. Bukan yang memberikan segala-segalanya. Kenapa cari yang lain? Ada orang mukmin yang insya Allah kami akan bahas besok. Ada orang mukmin hari kiamat, kata Rasulullah SAW, mereka dari umatku masuk surga tanpa hisab dan azab. Tidak di hisab, tidak di azab. Langsung begitu dibangkitkan masuk surga. Tapi mereka punya sifat, empat sifat. Mudah-mudahan semua kita bisa membawa sifat itu. Agar masuk surga bersama Rasulullah SAW, tanpa hisab dan azab. Coba bayangkan, Masya Allah luar biasa. Tapi sifatnya insya Allah kita sama-sama akan bahas besok. Terus yang terakhir dari empat amalan itu, qiyamul lail dan istighfar. Qiyamul lail dan istighfar. Bagaimana qiyamul lail dan istighfar? Saya berharap sebelum salat subuh, kira-kira satu jam. Setengah jam salat dan setengah jam istighfar. Tapi salat itu bagaimana? Jangan salat 100 rakaat, tapi Masya Allah, tidak bisa diam, tidak bisa khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Salam, Allahu Akbar. Tidak begitu. Dua rakaat, tapi ikhlas, khusyuk, dan yakin, serahkan semuanya kepada Allah, menadu kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan seluruh urusannya kepada Allah. Lagi susah, mau curhat, mau cerita, jangan cerita sama orang. Jangan memohon sama orang. Jangan berharap dari manusia. Salat dua rakaat saat malam, tutup dengan witir, tapi dengan niat, ya Allah, saya hambamu yang miskin, yang lemah, yang banyak susah. Serahkan semua kepada Allah saja dengan yakin akan Allah. Besok pagi hari akan memberikan jalan keluar. Tapi yakin, dua rakaat tutup dengan witir di sisi Allah dengan ikhlas dan khusyuk lebih baik dari sepanjang malam tapi tambah ikhlas dan khusyuk. Setengah jam saja, jangan banyak banyak. Setengah jam saja. Kalau tidak hafal Al-Quran, ya baca apa saja. Walaupun al-hakumut takathur. Kalau tidak hafal sama sekali kecuali qul huwallahu ahad, tidak apa-apa, bisa berkali-kali ulang qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Tidak masalah, boleh. Alhamdulillah, tidak ada kesusahan sebenarnya dalam Islam. Yang menjadi susah sebenarnya kita sendiri. Kita yang mensusahkan diri, tidak mau menjalankan perintah Allah. Belum kita ada kemauan untuk, kalau kita benar-benar cinta Allah subhanahu wa ta'ala, harus menerima perintah Allah dengan senang hati. InsyaAllah antum siap? Jadi malam hari, insyaAllah mulai malam ini sama besok subuh, jangan lupa salat malam setengah jam, istighfar setengah jam. Dengan istighfar, bertaubat. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kami hamba yang banyak dosa, banyak kotor, banyak belum melaksanakan ibadah, banyak belum melaksanakan ikhlas, banyak belum melaksanakan khusyuk. Ya Allah, kami tidak mampu apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menimba dan kepada Engkau memohon pertolongan. Kepada Allah saja minta. Kepada Allah saja bertawakal. Kepada Allah saja berdoa. Kepada Allah saja berkhusyuk. Kepada Allah saja ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tidak ada siapa-siapa. Tidak boleh kita ikhlas untuk Rasul. Padahal Rasul orang-orang yang mulia. Apalagi selain Rasul. Karena ibadah ikhlas itu hanya saja milik Allah dan hak Allah. Tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita jaga. Terakhir saya membawakan satu cerita. Semoga waktunya cukup. Cukup sih. Nah, ada seorang raja memberikan tugas kepada para menteri. Ada tiga menteri. Apa perintahnya? Raja itu memerintahkan para menteri, tolong bawa karung dari istana, terus isi buah-buahan yang ada di taman-taman istana raja itu. Para menteri sebenarnya melihat tugas ini aneh. Masa kita orang menteri diberikan tugas suruh bawa karung isi buah-buahan. Kenapa tidak suruh anak buah ini aja? Kan aneh. Tapi salah satu dari tiga menteri orang-orang ikhlas. Cinta benar-benar sama raja itu. Apapun yang diperintahkan oleh raja, dia terima dengan senang hati. Dia terima bawa karungnya. Yang kedua, dia membawa karungnya tapi sepertinya tidak begitu senang. Ya sudah, saya tidak tahu ini raja kadang-kadang aneh. Sudah, mau bagaimana saya jalankan apa saja. Apa yang saya dapat isi, saya isi. Terus yang ketiga, dia menerima karena dia tidak begitu senang sama raja itu. Dia menerima, raja ini aneh. Masa ada waktu dia mau bongkar-bongkar karung-karung kita? Ya sudah, saya mau isi apa aja, terserah. Orang yang senang hati dan ikhlas, dia membawa karung, dia memilih buah-buahan yang enak dan manis, dia isi. Yang kedua, dia isi buah-buahan tapi tidak begitu ikhlas memilih buah-buahannya. Dia isi yang manis, isi yang busuk, isi yang jelek, semua dia isi. Yang ketiga, dia malas naik pohon untuk membawa buah-buahannya, dia mengambil dan isi karung itu dari rumput-rumput yang ada di taman. Iya, baik Syekh, nanti dilanjutkan kembali. Dan juga saya sampaikan bahwa setelah iklan nanti saya akan bacakan SMS dari Ustaz Yusuf Mansur. Bahwa beliau ada di tengah-tengah kita. Silakan. Jamaah dan pemirsa, tadi saya katakan bahwa Ustaz Yusuf Mansur ada di tengah-tengah kita. Maksudnya beliau sedang menyaksikan acara ini. Ibu-ibu udah, tengok-tengok mana. Beliau SMS begini ke saya. Ustaz, kalau pengemis, saya tergantung ada anak enggak. Kalau ada anak, saya kasih. Contohnya, tapi kalau enggak ada anak, saya enggak kasih. Karena lebih utama, tunggu, lampunya mati. Karena lebih utama enggak ngasih ke pengemis jalanan. Menjaga ketertiban lebih utama daripada sedekah. Lalu yang kedua, SMS lagi ke saya. Ini SMS-nya penting untuk dibaca. Cakep Ustaz, cakep pembahasannya cakep. Nah kan bahasa Ustaz begitu tuh ya. Pembawaannya cakep dan yang di sebelahnya Syekh juga cakep. Iya, Ustaz mendoakan kita semua insya Allah. Kita semoga bisa ziarah ke Madinah. Ke tempatnya Syekh Imam-Imam Haramain insya Allah. Baik Syekh, ada yang mau bertanya jemaah? Boleh saya? Baik, silakan Ibu. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya. Nama saya Nur Hayati. Ingin menanyakan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan kiatnya? Satu. Kedua, apa perbedaan sedekah dan memberi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum saya jawab pertanyaan, karena cerita terlanjur kita ceritakan, setengah menit saja, saya mohon perhatian. Habis para menteri mengisi karung-karung dengan niat dan kemauan mereka masing-masing, langsung raja itu memerintahkan mereka dimasukkan penjara. Masing-masing di satu kamar dilarang berikan makanan dan minuman selama 3 bulan. Menteri yang pertama yang ikhlas, apa yang dia makan selama 3 bulan? Apa yang dia isi karungnya? Karena dia ikhlas memilih buah-buahan yang manis dan enak, dia makan selama 3 bulan manis dan enak, tidak menjadi masalah. Yang kedua, karena dia tidak begitu ikhlas, begitu dia buka karungnya waktu di dalam penjara, dia memilih ketemukan hanya beberapa buah-buahan yang manis, dia makan dari makanan yang busuk, dia tidak berani, sampai 3 bulan sudah parah, hampir mau mati. Yang ketiga, makan apa? Rumput. Karena dia tidak mengisi. saya mengambil hikmah, sama-sama kita mempelajari dari cerita ini, karung kita adalah buku amal dan penjara adalah kubur. Apapun yang kita isi di buku amal akan ketemukan dalam kubur. Terserah mau isi yang mana. Antum sekarang punya akal, punya fikiran sendiri, silahkan pilih yang mana. Mau isi yang manis, yang enak, insyaAllah ketemu yang manis dan enak. Dan insyaAllah selanjutnya hari kiamat lebih bahagia dan manis dan enak. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan, kekuatan kita sama-sama mengisi yang terbaik dalam jalan, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertanya ibu tadi, sebenarnya materi kemarin saya bersama Ustaz Yusuf Mansur, dan selama Masya Allah Ustaz Yusuf Mansur di mana kita berada selalu memfikirkan bagaimana cara mengembangkan umat ini agar betul-betul bukan hanya sekitar bisa naji Al-Quran, insyaAllah menhafal Al-Quran. Dan keinginan saya bukan hanya menhafal beberapa surah yang diutamakan, insyaAllah menhafal 30 juz, bukan juz 30. Jadi sebenarnya materi dan cara mudah menhafal Al-Quran banyak. Kami punya program, sampai ada satu cara, ya mungkin karena jawaban biar ibu puas, saya kasih satu cara. Ada lebih dari 20 cara sebenarnya. Lebih dari 20 cara. Termasuk ada cara duduk, ada cara bigan al-mushaf, dan cara melihat, dan cara baca. Banyak-banyak cara-cara sebenarnya. Tapi cuma saya, salah satunya saya berikan kepada jemaah sekalian, dan khususnya ibu yang bertanya tadi. Saat kita mau naji, harus ada tiga hal. Mendengar, melihat, dan menaji. Menaji. Yang pertama, sebelum kita baca, harus kita tentukan ayat yang mau dibacakan. Misal, surat Yasin, 5 ayat yang pertama. Sebelum kita mulai baca, kita mendengar dari guru atau dari kaset yang sudah disediakan. Apalagi kasetnya Ustaz Yusuf Mansur sudah, saya mendengar bacaannya dia kemarin, minta bagaimana menurut saya bacaannya Ustaz Yusuf Mansur. Ya baguslah. Baguslah untuk insyaAllah umum jemaah, bagus untuk bisa kita ikutilah. Karena sangat sederhana, bisa diikutilah. Walaupun insyaAllah ke depan kita bisa nanti lama-lama menyempurnakan bacaan kita. Jadi kita sebelum menaji harus mendengar. Minimal 5 kali sampai 10 kali. Kita mendengar saja, fokus mendengar, jangan naji, jangan baca. Yang kedua, habis sudah mendengar baik-baik, kita melihat ayat yang ditentukan, ayat yang sudah rencana mau dibacakan. Lihat saja, fokus. Kenapa saya suruh melihat? Ini sebenarnya salah satu membantu di-scan ayat itu dengan mata. Oleh mata, dia saat kita lihat, fokus saat melihat ayat Al-Quran, dia sedang di-scan oleh mata. Lama-lama habis di-scan, disimpan di dalam otak kita. Kalau sudah disimpan, begitu kita mulai baca, sudah 30% sampai 60% sudah sebenarnya hafal ayat yang ditentukan. Dan untuk mempraktikan memang harus bisa, mungkin karena waktunya tidak mencukupi untuk kita membahas secara luas, tapi yakin para jemaah sekalian dan pemirsa di rumah, untuk menghafal Al-Quran sangat mudah dan tidak ada kesusahan. Cuma kenapa kita menghadapi kesusahan? Karena kita sendiri belum mampu dan belum tahu cara-cara dan sistem dan teknik menghafal Al-Quran. Dan sungguhnya sangat mudah karena Allah sudah menjanjikan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan memudahkan bagi belajar, mana yang mau belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, perbedaan antara sedekah sama memberi. Sedekah itu kalau kita berniat. Kalau tidak ada niatnya, tidak namanya sedekah. Itu memberikan sesuatu. Tapi kalau sekecil apapun dan niat untuk beribadah kepada Allah, innamal a'malu binniyat, itu namanya sedekah. Tapi kalau kita memberikan sebagai hadiah saja atau memberikan sesuatu tapi tidak ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya memberi, bukan namanya ibadah. Nah, wallahu taala alam. Ya, baik. Di ujung acara kita ini, kita harapkan Syekh berdoa untuk kita semua, untuk Indonesia, secara singkat, karena hanya beberapa menit saja. Mudah-mudahan aminnya kita merupakan satu wasilah diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti, ya, baik kata Syekh. Ya, insyaallah. Baik. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji kali ini bermanfaat dan semuanya mendapat ilmu yang manfaat. Allah ridha kepada kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan juga sebagai akhir pesan Ustaz Yusuf Ansor kepada kita bahwa insyaallah tanggal 12 Januari nanti beliau akan menayangkan rekaman dialog bersama dengan Imam Sudais. Sebagai melepas kerinduan kita, ingin sekali kita melihat Imam Sudais insyaallah 12 Januari nanti. Dan pastinya kami Syekh Ali dan kru Nikmat Ya Sedekah dan juga jamaah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga acara kita bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memanfaatkannya. Dan jangan lupa besok kita akan ketemu lagi Rabu di jam yang sama. Dan pemirsa yang ingin ikut langsung di sini silakan, karena setelah ini ada kajian tambahan yang dilaksanakan ditayangkan secara off air insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.